Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita sampai pada permasalahan yang kelima dari bab yang ke-13 dari kitab Shalah, terkait Shalatul Istisqa. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya definisi dan hukum Shalatul Istisqa, salat meminta hujan, dan juga telah kita bahas waktu dan tata cara salat al-istisqa. Kemudian permasalahan yang kelima adalah al-khutbatu fiha, khutbah di dalam salat al-istisqa. Qala yusannu أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة. Disunnahkan seorang imam berkhutbah di saat salat istisqa dengan satu kali khutbah ba'da shalah, setelah selesai salat. Disunnahkan, disyariatkan imam pertama kali di saat dia keluar menuju tanah lapang bersama kaum muslimin, yang pertama kali dia tegakkan adalah salat al-istisqa seperti tata cara salat Id. Kemudian setelah itu berkhutbah dengan satu kali khutbah setelah salat. Di sini khutbah pada salat al-istisqa boleh dilakukan dengan dua cara. Di saat selesai salat al-istisqa atau sebelum salat. Dan kedua cara ini telah thabit dari Rasulullah SAW. Khutbah pada salat istisqa boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan setelah salat istisqa atau sebelumnya. Maka jika khatib sudah berkhutbah sebelum salat, maka setelah salat tidak lagi berkhutbah. Jika dia berkhutbah setelah salat, maka sebelum salat tidak ada khutbah. Jadi tidak digabung sebelum dan sesudah. Hanya satu kali khutbah. Imma sebelum salat atau sesudah salat. Dengan satu kali khutbah ba'da shalah atau qabla shalah. Boleh sebelum salat atau setelah salat. Qala takunu jami'atan wa syamilah. Khutbah pada salat istisqa ini jami'ah, mencakup dan simple. Wa syamilah, mencakup banyak hal. Yang mana dalam khutbah tersebut hendaknya seorang imam ya'muru fiha bitawbah, memerintahkan agar manusia bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, kembali kepada Allah. Wa kathratus sadaqah, merintahkan mereka untuk memperbanyak sedekah. Warruju' ila Allah, dan kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa-dosa yang biasa dia lakukan, bertaubat kepada Allah karena kemaksiatan. Al-ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan ini merupakan sebab ditahannya barakah atau tertahannya air turun dari langit. Sehingga ketika manusia semua bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala segera turunkan apa yang mereka minta tersebut. Oleh karena itu imam, seorang imam berkhutbah, dan dia di dalam khutbahnya dia mengingatkan manusia untuk bertaubat, dan kembali kepada Allah serta meninggalkan yang namanya dosa dan maksiat. Qala wa yanbaghi an yakthura fil khutbati min al istighfar. Demikian juga hendaknya seorang imam dalam khutbahnya memperbanyak istighfar. Wa qira'atil ayat allati ta'muru bih, allati ta'muru bih. Dan juga menyebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang memerintahkan anjuran untuk beristighfar dan bertaubat, mengingatkan manusia dengan dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk merintahkan mereka agar bersegera taubat dan kembali kepada Allah. Wa akthur minad du'a'i bi talabil ghaith. Kemudian di saat khutbah juga disunnahkan untuk memperbanyak doa, berbanyak doa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Tentunya doa di saat khutbah istisqa yang disunnahkan, yang disyariatkan, yaitu mengangkat kedua tangan. Khutbah pada salat istisqa, jika dia berdoa di saat khutbahnya tersebut, dan ini sunnah hukumnya seorang berdoa di saat khutbah istisqa, dia angkat tangan dengan setinggi-tingginya. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, beliau di saat berdoa ketika khutbah istisqa, beliau betul-betul mengangkat kedua tangannya sampai jatuh pakaian, sampai jatuh serendang beliau, sampai-sampai terlihat ketiak beliau, saking tingginya tangan beliau mengangkat kepada Allah, mengangkat ke atas bersungguh-sungguh dalam berdoa, mengulang-ulangi doa terus sampai Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam. Wa aktsar min ad-du'a, dan memperbanyak doa di saat khutbah untuk diturunkannya al-ghaith, hujan dari Allah. Kaqaulihi Allahumma aghithna, sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan di saat doa istisqa, doa meminta hujan, yaitu Allahumma aghithna. Beliau ulang berkali-kali Allahumma asqina ghaithan, dan juga doa Rasul sallallahu di antaranya yang beliau panjatkan di saat beliau doa meminta hujan, yaitu Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an mari'an ajilan ghaira ajilin nafi'an ghaira darrin. Allahumma asqina ghaithan mughithan, ya Allah siramkanlah untuk kami ghaith, hujan, mughithan yang menolong kami dari paceklik yang panjang ini, dari kemarau yang panjang ini. Mari'an, nikmat hujan yang ni'mah, bukan hujan yang azab, bukan hujan yang bentuknya sebagai siksaan dan bencana bagi mereka, tapi hujan itu berupa ni'mah. Mari, mari'an, mari'an yang artinya menyeluruh atau menyuburkan, afwan. Mari artinya menyuburkan, subur, menyuburkan pepohonan, menyuburkan tanah. Ajilan ghaira ajilin, segera datang dan tidak tertunda. Ya Allah, berilah kami hujan yang dapat menolong kita, yang mana hujan tersebut hujan yang ni'mah dan menyuburkan tanah kami. Ajilan, segera datang dan tidak tertunda, tidak tertunda-tunda. Nafi'an ghaira dharrin, bermanfaat bagi kami dan tidak memudaratkan kami. Dan juga diantara doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu wa qawluhu Allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyu wa nahnul fuqara anzil alayna al-ghaitha wal ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin. Allahumma antallahu la ilaha illa anta, ya Allah, Engkaulah satu-satunya zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, Engkaulah zat yang maha kaya dan kami fuqara, orang-orang yang butuh, orang-orang yang miskin, fakir. anzil alaina al-ghaitha. Ya Allah, turunkanlah untuk kami al-ghaith, hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan. Dan jadikanlah apa yang kau turunkan kepada kami ini quwwatan, sebagai kekuatan buat kami. Wa balaghan ila hin, dan sebagai bekal yang menyampaikan kami kepada waktu yang ilahin, yang ditentukan. Allahumma antallahu la ilaha illa anta, antal ghaniyu wa nahnul fuqara, anzil alayna al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Ini juga tabir dari Rasulullah SAW, beliau berdoa dengan doa ini. Wa nahwu dzalik, dan doa-doa yang semisal ini. Namun yang utama yaitu kita berdoa dengan doa yang tsabit, yang warid, sebagaimana yang diucapkan dan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang afdal. Dan boleh jika dia berdoa dengan selain doa-doa tersebut. Namun yang bersangkutan dengan turunnya hujan di saat doa istisqa. Dan juga dalam doa seseorang mengulang doa, ini juga kan sebab dikabulkannya itu doa, yaitu dia bersungguh-sungguh, tak lalai hatinya, bukan hanya diucapkan, dilafadzkan saja doanya, namun hatinya tidak fokus, hatinya tidak serius dalam berdoa. Ini kurang serius dia dalam berdoa. Dahulu Rasulullah SAW jika beliau berdoa, beliau betul-betul yalih fid doa, bersungguh-sungguh, konsentrasi, betul-betul memohon, bukan sekedar melafadzkan saja, tapi betul-betul dia memohon kepada Allah bersungguh-sungguh dalam doanya, sampai-sampai tidak sadar beliau selendangnya jatuh yang beliau kalungkan di pundaknya. Dan juga mengulang-ulang doa-doa, ini juga merupakan diantara sebab dikabulkannya doa. Wa irfa'u yadayhi, dan juga di saat doa ketika khutbah salat istisqa boleh, atau di yang sunnah yaitu mengangkat kedua tangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dikarenakan beliau alaihi salatu wasallam beliau juga melakukan hal tersebut. Hatta kana yara bayadha ibtayhi, sampai-sampai saking tingginya tangan beliau yang diangkat terlihat putihnya ketiak beliau. Wa yarfa'u an-nasa aydihim, demikian juga bagi manusia, bagi makmum, mengangkat tangan-tangan mereka di saat doa istisqa. Karena ini warid dari Rasulullah SAW. Jadi mengangkat tangan ketika doa itu asalnya sudah, kecuali dalam beberapa tempat yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa doa itu diangkat padanya kedua tangan. Adapun yang di tempat-tempat yang mana telah tabit dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, maka yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan seperti di saat khutbah istisqa atau di saat doa meminta hujan. Jadi khatib berubah, kemudian sebelum mengakhiri khutbahnya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang sunnah di saat khutbah istisqa, di tengah-tengah doa, di tengah-tengah dia berdoa kepada Allah, khatib membalikkan badannya ke arah kiblat, membalikkan badannya ke arah kiblat dan terus melanjutkan doa dia. Sebagaimana inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Di tengah-tengah doa beliau, beliau membalikkan badannya, membelakangi manusia dan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ah rafa'a an-nas aydiyahum. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mengangkat kedua tangannya di saat doa meminta hujan ketika salat Jumat, pernah beliau meminta hujan, minta diturunkannya hujan oleh Allah di saat khutbah salat Jumat, datang seorang yang mengadu tentang kondisi tempat mereka, kondisi daerah mereka yang betul-betul kering, tidak ada air sama sekali, sehingga Rasulullah SAW mengangkat tangannya di saat khutbah Jum'ah, beliau berdoa kepada Allah dan manusia. Para sahabat yang lain ikut mengangkat kedua tangannya berdoa mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Qala wa yakthuru min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzalika min asbabil ijabah. Demikian juga di saat berdoa yang sunnah, di antara adab doa yang lainnya yaitu memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga merupakan sebab diijabahkannya sebuah doa. Taib, al-mas'alah al-sadisah. Jadi itulah sifat dan tata cara khutbah. Jadi khutbah Eid bisa dilakukan sebelum salat atau sesudah salat. Kemudian di saat khutbah dianjurkan bagi imam memerintahkan manusia untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, meninggalkan ma'asi dan kezaliman, karena itu merupakan sebab terhalangnya kebaikan bagi mereka. Kemudian di tengah-tengah khutbah berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Demikian juga makmum mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh imam. Kemudian sebelum mengakhiri khutbahnya, terlebih dahulu dia menghadap ke arah kiblat dan melanjutkan doanya. Terus dia panjatkan doa yang panjang, terus berdoa dengan serius kepada Allah Azza wa Jal untuk diturunkannya hujan. Demikian juga manusia yang lain, makmum mengaminkan apa yang diucapkan oleh imam. Qala al-mas'alah sadisah, permasalahan yang keenam, as-sunan allati yanbaghi fi'luha fiha, sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di saat salat istisqa. Di sana ada sunnah-sunnah yang dianjurkan di saat salat istisqa. Yang pertama, ayakthura minad du'ai al-ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnah yang pertama yaitu memperbanyak doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait doa istisqa, terkait doa meminta hujan. Di sana beberapa doa yang telah sabit dari Rasulullah SAW, beliau memanjatkan doa tersebut di saat beliau meminta hujan. Maka doa-doa yang sabit dari Rasul ini lebih afdal. Inilah yang sunnah seorang berdoa dengan doa tersebut. Qala wa yastaghbirul qiblata fi akhirid du'a. Disunnahkan menghadap ke arah kiblat bagi imam di akhir doa. Yani di saat khutbah, di tengah-tengah khutbah dia mengangkat tangannya, dan sebelum dia tutup doanya menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu dan melanjutkan lagi doanya. Wa yuhawwil rida'ahu, dan di saat berbalik ke arah kiblat disunnahkan juga untuk membalikkan atau memindahkan kain selempang, memindahkan kain selempangnya. Dahulu Rasulullah SAW beliau memindahkan kain selempang yang tadi di kanan, beliau pindahkan yang kanan di kiri dan yang kiri di kanan. Kata para ulama, di sini terdapat sunnah bahwa memindahkan di saat doa salat istisqa, di saat menghadap ke arah kiblat, di tengah-tengah doa, disunnahkan juga bagi kita untuk memindahkan kain selempang kita atau sorban kita. Misalnya kita memakai sorban atau kain-kain yang semisal yang kita kenakan, misalnya kita pindah yang tadi misalnya di bagian kanan, yang satu di bagian kiri, dipindah yang kanan di kiri dan yang kiri di bagian kanan. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa yuhawwil rida'ahu, dan membalikkan, memindahkan kain selempangnya. Fayaj'alul yamin ala shimal wasshimala ala yamin, kain yang di kanan dipindah ke kiri dan yang di kiri dipindah ke kanan. Wa kadzalika ma syabahu ar-rida, Demikian juga kain-kain yang menyerupai ar-rida, seperti al-iba'ah, al-aba'ah, atau gutrah, seperti gutrah, sorban, wanahwiha, dan yang semisalnya. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblah thumma hawwala ridaa'ahu. Karena telah thabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau membalikkan kain selendangnya atau kain selempangnya, hawwala ila an-nasi dhahrahu, al-afwan, beliau hawwala ila an-nasi dhahrahu, yakni membalikkan badannya membelakangi manusia, yakni menghadap kiblah, membelakangi manusia seperti seorang imam. Wastaqbala al-qiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat di saat doa. Tsumma hawwala ridaa'ah, dan beliau kemudian merubah posisi kain selempang yang beliau kenakan. Apa hikmahnya? Kenapa beliau melakukan memindahkan kain selempang di saat doa istisqa? Dijelaskan oleh para ulama, waqila, disebutkan bahwa al-hikmatu min tahwilir ridai at-tafa'ulu bitahwilil hali amma 'alayhi. Al-hikmah min tahwilir rida, hikmah dari perpindahannya posisi kain adalah at-tafa'ul, yaitu rasa optimis, berharap baik. Ini namanya tafa'ul, lawan dari tatayur. Tafa'ul itu boleh, seorang berharap baik, berharap baik, ini baik, bagus, berharap dengan suatu yang dia harapkan, bukan tatayur. Beda antara tatayur dengan tafa'ul. Ada pun tatayur, maka ini tidak boleh. Tatayur tidak boleh menggantungkan suatu dengan apa yang seperti burung misalnya. Zaman dahulu orang kaum musyrikin atau kaum jahiliyah dahulu, mereka memiliki kebiasaan jika mereka ingin safar atau keluar bekerja atau keluar rumah, mereka melemparkan atau mereka menerbangkan burungnya. Jika burungnya lari ke arah kiri, berarti nasib saya sial hari ini, saya enggak jadi keluar. Ini namanya tatayur. Kalau kanan, burungnya ke kanan, berarti nasib saya bagus, saya akan keluar. Atau dia keluar, kemudian tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak dia senangkan, tiba-tiba melihat ada anjing, maka dia khawatir, berarti saya, pertama kali yang saya lihat ini jelek, berarti nasib saya hari ini jelek, saya tidak akan keluar. Ini tatayur. Atau melihat ada burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri, kemudian dia melanjutkan atau menghentikan pepergiannya dikarenakan hal-hal tersebut, maka ini haram. Ini haram, bisa termasuk syirik. Ini syirik. Adapun at-tafa'ul, maka beda dengan tatayur. Tafa'ul yaitu berharap baik, optimis. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW di sini, beliau memindahkan kain selempangnya yang kanan dipindah ke kiri dan yang sebaliknya dalam rangka at-tafa'ul, optimis dan berharap baik, bitahwilil hali amma alaih, agar berubah kondisi yang sedang mereka alami sekarang menuju kondisi yang lebih baik. Jadi kondisi kemarau supaya bisa berubah, sebagaimana dia merubahkan selempangnya, Rasul merubahkan selempangnya supaya kondisinya berubah. Jadi dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Inilah yang sunnah yang pertama yang disebut oleh muallif di sini, yaitu memperbanyak doa dan menghadap ke arah kiblat, kemudian di akhir doa atau menghadap ke arah kiblat di akhir doa, dan membalikkan atau memindahkan kain selempang yang dia kenakan atau sorbannya. Yang kedua, yusannu ayyakhruja ila salati al-istisqa jami'ul muslimin. Disunnahkan untuk keluar menuju salat istisqa seluruh kaum muslimin. Hatta nisa'u wasibyan, sampai-sampai wanita dan asibyan, anak-anak, juga dianjurkan bagi mereka ikut keluar dan melakukan salat Id bersama atau sholat istisqa bersama di suatu tempat yang ada di situ ditegakkan sholat istisqa. Ini juga sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya, yusannu al-khuruj ilaiha bi khudu'in. Yusannu ay al-khuruj ilaiha bi khudu'in wa khushu'in wa tadallulin. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Disunnahkan keluar menuju tempat salat istisqa dalam keadaan khudu', rendah hati, rendah diri, wa khusyu', dan khusyu', betul-betul khusyu', tidak berbeda dengan salat Id, betul-betul dia rendah hati dan khusyu', wa tadallul, dan tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini yang sunnah, bukan keluar dengan kesenangan, dengan rasa bahagia dan bersenang-senang, tidak. Tapi yang sunnah yaitu keluar dalam keadaan kondisinya khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadallilan. Karena dahulu Nabi alaihi salatu wasallam beliau keluar menuju salat istisqa dalam keadaan beliau merendahkan diri beliau di hadapan Allah mutawadhi'an, tawadhu', tidak sombong, mutakhashyan, khusyu', dan mutadarri'an, tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian sunnah yang keempat, di saat khutbah, di saat salat istisqa, qala yusannu 'inda nuzulil matari an yaqifa fi awwalihi liyusibahu. Disunnahkan di saat hujan turun, ketika selesai berdoa, kemudian jika Allah mengabulkan doa mereka dan turunlah hujan, maka disunnahkan an yaqifa fi awwalihi liyusibahu. Disunnahkan bagi seorang untuk berhenti sejenak di awal turunnya hujan supaya terkena siraman air hujan tersebut. Berhenti sejenak untuk mengenakan air yang pertama kali Allah turunkan supaya terkena dirinya. Ini sunnah. Telah sabit sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Anas bin Malik, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami dahulu bersama Rasulullah sallam terkena air hujan, turun hujan dan kami kena air hujan. Fahasar Rasulullah SAW thawbah, maka saat hujan turun, langsung Rasulullah SAW membentangkan kain beliau. Hatta asabahu minal matar, supaya air hujan yang pertama itu terkena kain beliau alaihi salatu wassalam. Fakulna ya Rasulullah, maka kami melihat perbuatan Rasulullah SAW ini, lima sana'at hadha, kenapa ya Rasulullah engkau lakukan ini? Ketika hujan pertama kali turun, beliau mengenakan kain yang ada di tangan beliau supaya terkena air hujan. Kenapa beliau lakukan? Kata beliau, qala li'annahu hadithu ahdin 'inda rabbihi. Karena air ini hadithu ahdin, baru saja diturunkan oleh Rabbnya. Kain ini baru saja diturunkan oleh Rabbnya. Maka inilah yang sunnah, seseorang jika ada hujan yang turun, maka disunnahkan bagi dia untuk pertama kali yang hujan yang turun itu dia kenakan untuk badan dia. Karena itu kata Rasul, hadithu ahdin inda rabbih, baru saja Allah turunkan air yang baru saja Allah turunkan, hadithu ahd inda rabbih. Dan juga perbuatan yang juga tabi dari beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sunnah di saat turun hujan, seorang berhenti sejenak di awalnya dan mengenakan air hujan tersebut sedikit ke badannya, tidak perlu harus basah kuyup. Di awalnya cukup, kemudian berteduh. Dan juga yang sunnah di saat turun hujan berdoa dengan doa wa yaqulu Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang sayyib, yang deras, yang turun dengan kencang, nafian dan bermanfaat. Jadikan hujan ini hujan yang deras dan bermanfaat. As-sayyib yani al-munhamir al-mutadaffiq. Yani hujan yang deras, as-sayyib, sayyiban nafian. Ini deras. Wa yaqulu, dan juga di antara doa selesai hujan yaitu mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ketika telah selesai turun hujan, maka di antara doa yang disunnahkan adalah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Yani memuji Allah dengan keutamaan dan rahmat Allah, kami telah diberi hujan. Kemudian sunnah yang berikutnya, qala wa idza kathura al-matar, yang kelima. Dan jika kathura al-matar, hujan itu turun dengan begitu lebat, wa khifa min ad-darar, dan dikhawatirkan ad-darar, dikhawatirkan akan terjadi mara bahaya, akan membahayakan daerah tersebut, maka di saat hujan itu sudah lebat dan dikhawatirkan akan memudaratkan penduduk daerah itu, yusannu an yaqul Allahumma hawalaina wala alaina. Disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang lain yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di saat beliau berdoa doa istisqa ketika khutbah Jum'ah. Ketika khutbah Jum'ah, ada seorang yang masuk dan meminta untuk diturunkan hujan. Banyak hewan ternak yang sakit, banyak tumbuhan yang mati disebabkan tidak kunjung turunnya hujan. Maka doakanlah ya Rasul supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Orang ini berbicara dengan khatib di saat khutbah Jum'at. Boleh seorang berbicara jika ada kemaslahatan, namun dengan khatib di saat khutbah Jum'at, bukan dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain juga, Rasulullah SAW melihat ada seorang yang masuk di saat beliau sedang berkhutbah, langsung duduk di masjid. Maka Rasul bertanya, sudahkah kamu salat? Orang itu menjawab, belum. Qum fasalli rakaatain, bangunlah dan salatlah dua rakaat. Maka boleh berbicara dengan khatib jika ada maslahah di dalamnya, jika ada kemaslahatan di dalamnya. Seperti orang ini juga, dia masuk dalam keadaan Rasul berkhutbah dan orang itu meminta supaya Rasul berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan di daerah ini. Maka saya turut langsung juga Rasul mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Kemudian setelah mereka keluar dari masjid, langsung saat itu juga turun hujan dan Allah langsung mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai hujan tersebut begitu lebat dan deras. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hawalaina, turun di sekitar kami. Allahumma ala dhirabi, yani jadikanlah hujan ini turun di sekitar kami dan bukan ke kami lagi. Kami sudah cukup. Jadikanlah di sekitar kami yang belum mendapat hujan. Allahumma ala dhirabi wal akami, ya Allah, turunkanlah atau pindahkanlah hujan ini ke al-dhirab, tempat-tempat yang tinggi, bukit-bukit, wal akam, dan dataran atau daratan yang tinggi, wa butunil audiyah, dan turunkanlah atau pindahlah hujan ini ke lembah-lembah, wa nama wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini di sekitar kami, pindahkanlah hujan ini di bukit-bukitan dan di tempat mana di situ tumbuh pepohonan atau ke lembah yang membutuhkan air. Ini adalah doa Rasulullah SAW di sini. Beliau tidak meminta untuk dihentikan hujan tersebut, namun beliau minta untuk dialihkan ke tempat yang lebih bermanfaat, yang membutuhkan hujan dan tidak memadaratkan tempat-tempat itu, tempat tumbuhnya tumbuhan seperti sawah atau kebun, tentu di sana ada pembuangan air. Jika hujan banyak, tentu tidak akan terjadi mafsadah. Sehingga Rasulullah SAW mengalihkan doanya ke tempat-tempat yang lain yang tidak membahayakan tempat tersebut. Qala wadhirab, adapun makna al-dhirab yaitu al-jibal as-sighar, pebukitan, wal-akam, jamu akamah, wahiyatul, ini daratan yang tinggi, wahuwa majtama' min al-hijarati fi makanin wahidin, yaitu tempat yang terkumpul dan bertumpukan di situ bebatuan, itu disebut al-akam. Tapi inilah beberapa permasalahan terkait salat al-istisqa dan sunnah-sunnah serta apa yang dianjurkan bagi seorang muslim di saat melaksanakan salatul istisqa. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang terakhir dari kitab shalah, yaitu kitab yaitu bab salatul kusuf, dan setelah itu kita masuk pada kitab zakah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan insyaallah kitab atau shalah al kusuf, salat gerhana. Tapi bila huna, kita cuba sampai di sini. Bila huna, wassalallahu wassalamu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.